بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain dan tidak bukan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebagai hambanya wajib untuk mensyukuri nikmat ini. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita senang untuk datang ke masjid. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala membuat ringan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya, itu masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari keimanan agar keimanan itu bertambah, agar keimanan itu menjadi kuat, tidak iman itu tidak mudah dicari ataupun sulit dicari di pasar-pasar. Nah, di tempat kita bekerja mungkin ataupun di pasar, ya, apabila kita ingin menambah iman, mencari, ya, untuk menumbuhkan iman, salah satu tempat yang mulia adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita bisa menegakkan ibadah, berbagai macam ibadah. Dari salatnya, barakallahu fikum, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Terlebih lagi, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dihidupkan, dimakmurkan dengan barakallahu fikum ilmu. Ilmu agama. Ya, barakallahu fikum. Sehingga, ya, apabila kita ingin menjaga iman, sekali lagi tidak kita dapati di pasar-pasar, tidak kita dapati di tempat barakallahu fikum, na'am, mencari urusan dunia. Tapi iman itu mudah dan insyaallah ta'ala akan kuat apabila kita cari salah satunya di rumah Allah dengan ibadah, ya, baik yang wajib maupun yang nafilah, yang sunnah. Dan tentunya adalah dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ini nikmat yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, melapangkan hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga iman. Menjaga iman karena nikmat di atas nikmat ataupun nikmat yang paling tinggi, yang paling besar, apabila ataupun tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, barakallahu fikum, ya, dan tentunya menjalankan agama ini di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah, ya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar mengucapkan dengan alhamdulillah aku dah senang ke masjid, ya, ataupun dengan meyakini wah Allah Subhanahu wa taala sudah menggenggam hatiku untuk senang dengan masjid. Tapi yang sering dilupakan apa? Yang sering dilupakan untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amalan, perbuatan, pembuktian dengan dia beramal saleh. Nah, ya, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengamalkan apa yang dia kaji daripada ilmu yang dia ketahui, barakallahu fikum. Ini yang sering dilupakan, seolah-olah tatkala dia mendapat nikmat, ya, dia sudah merasa dengan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah itu sudah bersyukur. Padahal Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Ya, menyebutkan kesempurnaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diwujudkan dari tiga hal. Yang pertama, ya, dengan lisan, yakni salah satunya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala seperti mengucapkan alhamdulillah. Kemudian apa? Yang kedua, meyakini dalam hati nikmat itu betul-betul datangnya dari Allah, bukan dari skill keahlianku, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini sekali lagi sering dilupakan, apa? Menyempurnakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun seorang hamba dikatakan telah bersyukur apabila disempurnakan dengan apa? Dengan dia bergerak untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya, ya, perkara yang ketiga ini seringnya malas dilakukan oleh hamba. Dia sudah mencukupi dengan rasa syukurnya dengan lisannya dan hatinya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk salat, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk peduli terhadap agamanya, mengkaji agamanya, cari tahu ilmu bagaimana ini dan itu, dia malas. Ya, barakallahu fikum. Maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba yang seperti ini belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fi din rahimakumullah, jadi wujudkan rasa syukur kita dengan lisan, dengan hati dan anggota badan yang bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durus minal Qur'anil Karim, yaitu beberapa pelajaran dari Al-Qur'anil Karim. Ya, kita ambil faedah-faedah, beberapa faedah dari kandungan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dari kitab ini, barakallahu fikum, yaitu apa? Urgensi tauhid. Ya. Pentingnya untuk bertauhid. Ya, barakallahu fikum. Dan akibat apabila seseorang apa? Tidak mewujudkan tauhid di dalam kehidupannya, barakallahu fikum. Nah. Dan bisa kita ambil sebuah kesimpulan, seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dijamin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kesejahteraan, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah darinya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain apa? Hamba yang mewujudkan tauhidullah azza wa jalla, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, maka ya para hadirin, ya, pegang ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di surat Al-An'am ayat ke-82. Nah, Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang bertauhid, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini dari sekian janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Salah satunya apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulm, dan tidak mencampur, orang-orang beriman yang mana mereka tidak mencampurkan keimanan mereka, ya, dengan kezaliman, ay kesyirikan. Ya, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dengan kata lain apa? Kalau iman sudah bercampur dengan kesyirikan, maka imannya akan gugur, akan rontok. Akan runtuh. Ya, barakallahu fikum. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ay, artinya apa? Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, mereka itulah, ya, hamba-hamba yang akan mendapatkan keamanan. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Allah Maha menepati janji. Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, kita diperintahkan untuk bertauhid, maka Allah akan berikan keamanan. Makna keamanan ini luas. keamanan masuk di dalamnya, kesejahteraan, kebahagiaan, nikmat, ya barakallahu fikum, ketentraman, ya terlepas daripada gangguan-gangguan, atau bahkan bisa menguasai, ya barakallahu fikum, sebuah negeri, ya berkuasa di sebuah negeri, ya memimpin sebuah negeri, ya barakallahu fikum. Nah, ya sebagaimana dulu siapa? Rasul alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Lihatlah bagaimana mereka memimpin negeri tatkala Rasul mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabatnya merealisasikan tauhid sehingga dari situlah Islam berjaya barakallahu fikum, memimpin dunia. Dunia dulu bergetar mendengar ya barakallahu fikum adanya keislaman datang. Adanya sesosok Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Dari bangsa, dari suku Quraisy, dari Arab. Ya. Siapa dulu yang apa yang paling ataupun negara adidaya dulu? Romawi dan Persia. Ini negara adidaya. Ya, kalau mungkin di zaman sekarang, Amerika dah. Ya. Barakallahu fikum. Amerikanya. Negara yang berkuasa, yang banyak, yang memiliki banyak pengaruh kepada negeri-negeri yang lainnya. Ya negeri-negeri yang lainnya bertukuk lutut pada negeri tersebut. Ya, barakallahu fikum. Dulu Romawi dan Persia. Salah satu peristiwa yang menggetarkan mereka apa? Peristiwa Perang Badar. Ya, peristiwa Perang Badar. Barakallahu fikum. Apa yang membuat begitu istimewanya kaum muslimin tatkala Perang Badar? Ya. Orang-orang Romawi mendengar, orang-orang Persia mendengar ada sebuah kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar, ribuan kelompok yang besar dikalahkan dengan kelompok yang kecil. Ya. Ini menurut akal mereka, ya, menurut matematika nggak mustahil. Sudah kalah jumlah, kalah peralatan perang, kalah pasukan perang, tapi kok bisa menang? Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, apa yang membuat mereka menang? Allah berikan mereka keamanan. Yang pertama apa? Allah berikan mereka kekuatan. Kekuatan iman. Mereka tidak menjadi takut menghadapi apa? Musuh yang banyak. Ya, barakallahu fikum. Sampai-sampai ikhwani fiddin rahimahumullah, sebelum terjadinya Perang Badar, Rasulullah alaihi salatu wasallam bermusyawarah dulu dengan para sahabat. Kepada Abu Bakar As-Siddiq di sana ada petinggi-petinggi dari orang-orang muhajirin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Demikian pula ada tokoh-tokoh dari kalangan Ansar seperti ya Sa'ad bin Mu'ad. Ya barakallahu fikum. Nah, tatkala Rasulullah SAW bermusyawarah dengan mereka, Rasul tahu ya kita jumlahnya sedikit. Rasul barakallahu fikum, na'am, sebenarnya enggak tega dengan orang-orang Ansar. Karena perang Badar ikhwan fiddin rahimakumullah adalah peperangan antara orang musyrikin Quraisy dengan orang muhajirin sebenarnya. Dengan orang-orang muhajirin. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika itu barakallahu fikum na'am bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ditanya kepada Abu Bakar, "Bagaimana wahai ya, saudaraku?" Ya. Khususnya kalangan muhajirin. Apakah kita tempuh Medan Badar, kita masuk ke Badar untuk berperang dengan mereka? Maka Abu Bakar mengatakan, "Kita maju ya wahai Rasulullah. Ya. Kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Masyaallah. Tanya lagi sama Umar lagi menjawab, "Maju wahai Rasulullah." Ya. "Kita maju." Ya. Barakallahu fikum. Bertempur dengan mereka sampai titik darah penghabisan. Bukankah yang kita inginkan jannah, syurga? Ya, masya Allah. Tapi kok Rasulullah SAW masih menunggu, belum memutuskan maju ataukah tidak? Ya. Rasulullah masih diam, masih melihat para sahabatnya ketika itu. Nah, isyarat ini dibaca oleh tokoh Ansar yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Dibaca isyarat ini, kok Rasulullah belum memerintahkan, ayo kita bersiap untuk perang, tapi masih diam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berbicara, "Wahai Rasul, sepertinya engkau menunggu statement dari kami kalangan Ansar." Barakallahu fikum. Sepertinya engkau menunggu pendapat kami, statement kami, ataupun pernyataan kami dari kalangan Ansar. Karena Sa'ad bin Mu'ad salah satu tokohnya ketika itu. Barakallahu fikum. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau masuk ke dalam lautan, kami akan bersamamu ikut serta masuk ke lautan tersebut. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Kalau kemanapun engkau pergi, walaupun engkau masuk ke dalam lautan, ya, na'am, kami akan ikut bersamamu serta masuk ke dalam lautan itu. Kata Sa'ad bin Mu'ad. Artinya apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Ya. Kita enggak usah ditanya, wahai Rasul. Kami itu sami'na wa ata'na. Kemanapun kau perintahkan, kami sami'na wa ata'na. Kami siap bersamamu menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, berapapun jumlahnya, dimanapun mereka, kami siap bersamamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar statement ini, inilah yang ditunggu oleh Rasulullah SAW rupanya ketika itu. Karena muhajirin memang sudah siap. Karena ini pertempuran mereka sebenarnya. Dengan keluarga mereka sendiri, saudara mereka sendiri dengan musyrikin. Ansar sebenarnya, Rasul apa kasihan, gak enak untuk melibatkan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalangan Ansar, ya mereka menyatakan bahwasanya mereka ikut bersama Rasul alaihi wasallam kemanapun Rasulullah SAW pergi dan apapun perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasul pun tersenyum. Ya. Rasul pun tersenyum barakallahu fikum mendengar pernyataan Sa'ad bin Mu'ad yang memimpin ya salah satu tokohnya Ansar ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun memutuskan untuk berangkat ke Badar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Dan di sana ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu keamanan, keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Allah kirimkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin ya, menumpaskan kaum musyrikin di perang Badar. Ya, jadi ini di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Secara jumlah kalah jauh. Ya. Nah, 300-an pasukan kurang lebih melawan 1000-an pasukan dengan peralatan yang luar biasa. Pasukan berkuda, pasukan pemanah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka tatkala mereka kalah, ya, terdengarlah sebuah kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar. Bergetar itu kerajaan Romawi. Bergetar itu kerajaan Persia. Dengan apa? Kemenangan Islam di perang Badar barakallahu fikum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kepemimpinan, penguasaan. Ya, baik dalam skup kecil, dalam keluarga, engkau disegani, dihormati oleh anak dan istrimu. Ya, karena engkau bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, engkau dihormati, disegani di lingkungan masyarakatmu. Karena engkau mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia tapi di syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan engkau dimasukkan dalam syurganya, engkau masuk dalam surga yang tertinggi yaitu syurgatul firdaus yang di sana engkau akan berkumpul bersama para anbiya, para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Engkau berkumpul di sana bersama mereka. Barakallah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu yang paling tertinggi ya Allah dan kumpulkan kamilah bersama orang-orang yang Engkau cintai dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para siddiqin wa syuhada as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka lah sebaik-baik teman. Ya. Barakallah. Amin Allahumma. Jadi jangan kalau berdoa itu minta setinggi-tingginya. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianjurkan. Kalau minta syurga, minta setinggi-tingginya walaupun kalau seandainya Allah beri kita di emperan surga saja itu sudah nikmat. Tapi jangan seperti itu permintaannya, ya Allah. Ya. Masukkanlah aku ke dalam surga walaupun di emperannya saja. Jangan. Minta setinggi-tingginya. Minta surgatul firdaus. Minta surga yang tertinggi. Sehingga apa? Dengan kita berdoa kepada Allah, termotivasi untuk beramal. untuk membuktikan bahwasanya saya berhak untuk mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, minta ya yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara janji Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang ya, barakallahu fikum, merealisasikan tauhid pada pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk, barakallahu fikum, insyaallah kita selesaikan dua pembahasan apabila waktu mencukupi, yaitu tentang makna tauhid, ya, makna tauhid dan anwa'u tauhid, jenis-jenis atau macam-macam tauhid. Barakallahu fikum. Jadi setelah kita membahas pentingnya tauhid, barakallahu fikum, na'am, dan bahaya akibat daripada meninggalkannya, sekarang lebih khusus lagi kita ingin tahu apa sih makna tauhid yang sebenarnya? Apa sih makna tauhid? Barakallahu. Maka dijelaskan oleh beliau, Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah taala, "Idzan, ma tauhid alladhi hadhihi ahammiyatuhu wa hadhihi makanatuhu?" Jika demikian, ya, setelah membahas pentingnya tauhid dan bahaya daripada meninggalkan tauhid, jika demikian, apa itu tauhid? Kata beliau, yang begitu besar urgensinya dan begitu tinggi kedudukannya. Nah, pertanyaan yang akan beliau jawab sendiri. Tentunya ini sebagai apa? Kita diajak untuk, oh iya ya, apa sih sebenarnya tauhid itu? Barakallah. Maka beliau akan menjelaskan. Pertama beliau jelaskan dari sisi bahasa dulu. Dari sisi bahasa. Kata beliau hafizahullah taala, at-tauhidu, tauhid, ya, dari sisi bahasa, ma'khudun min wahada syai'a idza ja'alahu wahidan. Tauhid berasal dari kata ya, wahada syai'a idza ja'alahu wahidan, yaitu menunggalkan sesuatu ya, idza ja'alahu wahidan, ya. Nah, menunggalkan sesuatu ya, yang mana engkau menjadikan sesuatu itu esa. Jadi yang namanya tauhid itu tunggal, esa, cuman satu, enggak ada dua. Itu tauhid. Ya, dari sisi bahasa. Ya. Jadi enggak ada duanya itu tauhid, cuman satu, esa, tunggal, apalagi? Ya. Makna yang memaknai tentang tauhid. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wal wahidu dhiddul itsnain wa thalatha fa'akthar. Maka yang namanya al-wahid, yaitu satu atau esa atau tunggal, itu dhiddul itsnain, lawannya daripada dua, tiga atau lebih. Ya, jadi kalau dibilang wahid ay tauhid, itu satu, bukan dua, bukan tiga atau lebih, tapi hanya satu, tunggal, esa. Barakallahu. Fahasiluhu annahu dhiddul kathrati. Nah, kesimpulannya ya, barakallahu fikum, ya, bahwasanya yang namanya esa, yang namanya tunggal, yang namanya satu, itu lawannya daripada yang banyak. Ya, barakallahu fikum. Fa syai'ul wahid huwa syai'ul mustaqillul mutawahhidu alladhi la yusharikuhu ghairuh. Sesuatu yang tunggal, yang esa, adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri, ya, yang tidak berserikat dengan selainnya. Jadi kalau dibilang wahid satu, itu dia berdiri sendiri, nggak butuh penolong, nggak butuh penopang, nggak butuh serikat, nggak butuh bantuan, nggak butuh tandingan. Itu namanya tauhid. Sehingga tergambar dari sisi bahasa saja tergambar kepada kita yang namanya wahid tunggal satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Enggak ada serikat, enggak ada sekutu. Allah itu tidak bermusyarakah, tidak berapa, berkoloni. Ada di sini, ada di sana. Ya. Ini juga membantah ya, keyakinan siapa? Umat Nasrani. Yang mereka menyatakan Allah itu menyatu. Ya, sehingga di sisi mereka, yang namanya sosok Tuhan itu tergambar wujudnya dari sosok Nabi Isa alaihissalam, dari penyatuan Tuhan dengan dirinya, dengan makhluk tadi. Maka kita katakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tunggal, satu, tidak tercampur dengan apapun. Ya. Tidak butuh jasad orang untuk apa? Untuk membuktikan kredibilitas Tuhan, enggak butuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini salah satu prinsip yang salah, membangun ketuhanan yang salah, teologi yang salah. Ya. Namanya Tuhan tidak butuh makhluk. Ya, barakallahu fikum. Tidak pantas menyatu dengan makhluk. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizallahu taala wa amma fi syar', adapun dari sisi istilah, sisi syariat, makna tauhid itu apa? Tadi kan sisi bahasa. Sisi bahasa sehingga dikenal oleh seluruh umat manusia. Apapun agamanya, apabila mengatakan tauhid, mengatakan wahid, pasti satu. Apapun agamanya, ya, dia pasti memahami yang namanya tauhid, yang namanya wahid, pasti satu. Ya, barakallahu fikum. Ini dari sisi bahasa. Sehingga dia sifatnya universal, menyeluruh. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu ada tiga, barakallahu fikum, maka coba kembalikan dulu ke sisi bahasa. Ya. Ia namanya wahid. Tidak bisa tunggal, apa tidak bisa double, ataupun triple. Tidak bisa. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dari sisi syariat, ya, tentu dari sisi syariat, fattauhidu huwa, maka tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Mengesakan Allah, menunggalkan Allah, ya, menyendirikan Allah, menyatukan Allah, ataupun apa? Bukan menyatukan, ya. Kalau menyatukan dikumpulkan jadi satu. Tidak. Tapi apa? Mengesakan Allah. Ini makna yang tepat. Dari sisi bahasa Indonesia. Mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Bimakna, dengan makna an tuj'alal ibadatu kulluha lillahi azza wa jalla. Maksudnya apa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah? Adalah menjadikan ibadah semuanya. Semua ibadah. Itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selainnya. Ya. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, berdoa kita. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan contoh-contoh ibadah. Yang harus hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sisi pendalilannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal. Ayat ke-39. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan agar agama itu semuanya, seluruhnya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi pendalilan. Ya, surat Al-Anfal, ayat ke-39. Kemudian sisi pendalilan yang lainnya, bidalili qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat, ayat ke-56. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sisi pendalilan yang lainnya. Wa qawlihi ta'ala. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Di surat An-Nisa ayat ke-36. Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukannya. Sudah faham ya sekutu ya? Kalau masih belum paham. Biasanya apa lebih mudah mencerna. Dalam bahasa-bahasa politik ya. Misalnya, sekutunya Amerika. Inggris, Perancis. Artinya apa? Ini sekutu teman. Yang mereka bersatu, bersama. Allah tidak punya sekutu. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah tidak butuh sekutu. Tidak butuh teman. Tidak butuh apa? Yang membantu, yang mendukung. Tidak butuh. Jadi maknanya apabila ada sekutu apa? Jadi beribadah kepada Allah juga. Beribadah kepada selain Allah juga. Itu kalau dijadikan Allah sebagai sekutu. Jadi ibadah itu diberikan kepada tidak hanya kepada Allah, tapi kepada teman-temannya Allah, sekutu-sekutunya Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengangkat sekutu bagi dirinya. Di sini jelas, wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jelas sekali. Ya, barakallahu fikum. Sisi pendalilan yang lainnya, wa qawlihi, surat Ghafir ayat ke-14. Fad'u Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka beribadahlah kalian kepada Allah dan murnikanlah bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan bagi Allah Subhanahu wa taala agama ini, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Masyaallah. Ya Allah perintahkan untuk apa? Beribadah kepada Allah dan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ini syahidnya. Agama ini kan ada ibadahnya. Agama ini dibangun di atas ibadah. Sehingga apa? Murnikan agamamu, ibadah di dalam agamamu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya murni, bagaimana murni? Tidak terkotori, tercampuri oleh sesuatu apapun. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Susu yang murni tidak tercampuri oleh sirup, tidak tercampuri oleh apa? Coklat misalnya. Kayak kita pesan susu murni. Ya. Madu murni tidak tercampur dengan apa? Dengan gula. Ya, tidak tercampur dengan mungkin ada sarangnya. Misalnya. Jadi tidak murni lagi. Yang namanya murni betul-betul murni, jernih. Ya. Nah, tanpa tercampurkan sesuatu apapun. Sehingga agama ini harus murni. Jangan engkau campurkan ada ibadah yang engkau berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam agama ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban hamba untuk memberikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang kafir membencinya. Ini apa? Maksudnya apa? Orang-orang kafir enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Walaupun mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang menciptakannya, yang menghidupkan, mematikan, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, ataupun mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga mereka benci kepada Nabi SAW yang mengajarkan untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Maka dikatakan oleh Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Dan mereka memang apa? Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala, Lata, Uzza, wa Mana, wa Hubal, barakallahu fikum. Nah, sehingga murnikan agamamu ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan saja, minuman saja kita senangnya yang murni untuk menjaga kesehatan ya. Lalu bagaimana ibadah? Bagaimana tentang agama? Ayo murnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah. Kemudian kata beliau, barakallahu fikum, hadza huwa at-tauhidu fi syara. Maka inilah ya barakallahu fikum, makna tauhid menurut syariat. Menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ifradullahi bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid dari sisi syariat barakallahu fiik. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita telah menemukan makna tauhid ya. Makna tauhid ada kaitannya dengan ibadah. Kita harus memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Baik, sekarang kita masuk barakallahu fikum kepada pembahasan yang berikutnya, anwa'ut tauhid. Jenis-jenis atau macam-macam daripada tauhid. Kata beliau hafizahullah taala, at-tauhidu tauhid anwa'un thalathatun ya mustaqra'atun min kitabillah azza wa jalla. Tauhid itu ada tiga jenis, tiga macam. Mustaqra'atun, yang telah diteliti. Ya. Yang diambil penelitian, disimpulkan menjadi tiga, diteliti oleh para ulama. Ya, barakallahu fikum. Dari apa? Yang diambil, yang dibaca, yang diteliti dari kitabullah azza wa jalla. Ya. Yaitu yang diambil dari Al-Quran. Barakallahu fikum. وليس تقسيم التوحيد الى ثلاثه جهه من قبيل الراي. Dan bukanlah pembagian tiga tauhid ini bukan datang dari pemikiran manusia, bukan. Ada yang mengatakan, ikhwan fillah rahimakumullah, kalian katanya tidak suka dengan kebid'ahan. Ya, melarang manusia untuk tidak melakukan kebid'ahan, tapi pembagian tiga tauhid ini kan bid'ah. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada tiga tauhid, tidak ada. Padahal ikhwani fitin rahimani rahimakumullah, ya, memang untuk mempoinkan 1, 2, 3 tidak disebutkan di Al-Quran maupun Sunnah. Tapi ketika kita meneliti, memang tauhid itu ada 3 macamnya. Ada 3 jenisnya. Banyak sisi pendalilannya. Kenapa dipoinkan? Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Dan cara memoinkan seperti ini diadopsi dari siapa? Dari Nabi SAW. Nabi sering memudahkan para sahabatnya untuk apa? Untuk apabila Nabi SAW menyebutkan ada 7 dosa besar yang harus dihindari. Oh, 7. Sebutkan poin-poin. Ini kan poin-poin ini kan ada dari Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Jadi bukan poin-poin ini kita jadikan ibadah. Bukan. Jadikan sebagai barakallahu fikum apa? Bangunan ibadah. Ini hanya sekedar memudahkan. Ya, ada 3. 1, 2, 3. Mempoinkan. Ya, agar memudahkan manusia memahami bahwa tauhid ada 3. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan cara mempoinkan ini, Nabi SAW pun mengajarkannya. Jadi, apabila dikatakan bid'ah, maka salah sasaran. Barakallahu fikum. Nah, kemudian, au min khabilil istilah, atau dari segi istilah saja. Jadi, ini bukan pembagian 3 tauhid, ini bukan dari pandangan manusia, bukan, ataupun dari sekedar istilah saja. Wa inna ma huwa mustaqra'un min kitabillahi azza wajalla, hanya saja hal itu diperoleh berdasarkan proses pengkajian penelitian dari Al-Qur'an. Jadi ketika kita kaji Al-Qur'an, memang tauhid itu ada 3 macamnya. Walaupun tidak disebutkan 1, 2, 3. Nah, tapi memang Allah sebutkan ada 3 bagiannya. Dipoinkan agar memudahkan saja barakallahu. Nah, sekarang kita mulai. Ya. 3 tauhid ini yang ada dalam Al-Qur'an. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama. Tauhidur rububiyyah namanya. Tauhid rububiyyah. Itu istilahnya. Apa itu tauhid rububiyyah? Wa huwa ifradullah jalla wa ala bil af'alihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Ya. Min khalq wal rizq wal ihya wal imamah wa tadbir wa tadbiril umur. Apa contoh perbuatan-perbuatan Allah? Allah Maha Mencipta, Allah yang menciptakan. Ya, jadi jangan sampai engkau apa? Engkau katakan, "Oh, ada yang menciptakan selain Allah." Ya. Misalnya dewa ini, dewa itu yang menciptakan sama seperti Allah, maka dia telah melanggar tauhid rububiyah. Tapi ini jarang. Ya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang ateis. Orang-orang beragama, mereka semua mengerti, faham tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Ini kan perbuatannya Allah. Jadi harus kita tunggalkan. Hanya Allah yang mampu melakukan akan hal ini barakallahu. Kita harus yakin akan hal ini. Mengesakan Allah dari sisi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita meyakini barakallahu fikum ada makhluk yang bisa menciptakan sama seperti Allah. Ada makhluk yang bisa memberikan rezeki. Ada makhluk barakallahu fikum yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kalaupun ada, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan dia mukjizat seperti Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian pula seterusnya. Saya bos, saya kasih karyawan saya gaji, saya memberikan dia rezeki. Itu salah statementnya. Allah yang memberikanmu rizki sehingga engkau bisa dengan sebab pemberian rizki dari Allah engkau bisa membantu karyawan-karyawanmu untuk mendapatkan upah. Itu dari Allah Subhanahu. InsyaAllah tauhid ini semuanya faham, apalagi orang-orang yang beragama semuanya faham. Agama samawi yang diturunkan kitab kepadanya semuanya faham akan tauhid rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Ateis. Nah, ini penyimpangannya di luar akal sehat. Mereka seolah-olah ingin apa? Ingin mengajak orang berpikir logika, padahal justru mereka tidak berlogika. Mereka katakan, ya, bumi ini ada ya terjadi begitu saja, fenomena alam. Lah pertanyaannya, alam itu siapa yang menjadikan jadi fenomena? Siapa yang menjadikan itu? Barakallahu. Contoh saja. Ya. Engkau datang ke sebuah padang pasir. Ya. Engkau melihat ada jejak langkah. Ya. Barakallahu. Apakah itu tercipta dengan sendirinya? Fenomena alam? Tidak. Pasti ada yang berjalan di padang pasir itu. Ya. Pasti ada yang apa? Melakukannya, ada yang berbuat. Mereka enggak bisa bantah. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa? Tujuan orang-orang ateis itu untuk meninggalkan agama agar mereka barakallahu fikum bisa menguasai dunia. Karena bagi mereka agama itu adalah candu. Agama itu bisa mencegah untuk meraup materi dunia. Jadi kan kalau ada agama itu ada norma-norma yang harus apa? Yang harus dia taati. Jadi tujuannya ingin lepas norma-norma ini agar kita meraih dunia dengan apapun caranya. Hati-hati dengan orang-orang yang berpaham ateis, barakallahu fikum, yang masyhur di dunia, orang yang menyerukan ateis, sebuah komunitas ataupun organisasi atau partai yang namanya komunis. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita harus waspada dari komunisme. Dan mereka akan apa? Akan mengajarkan ateisme untuk meninggalkan norma-norma dalam agama, tinggalkan agama. Ya, barakallahu. Nah. Kemudian fa ya'taqidu al-mar'u anna Allah wahdahu al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru al-hayyu alladhi la yamut. Maka seorang itu harus meyakini. Ini konsekuensi wujud merealisasikan tauhid rububiyah. Seseorang itu harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Bersendiri wahdah, bersendiri dalam apa? Al-Khaliq, dalam menciptakan. Enggak perlu serikat, enggak perlu penolong, enggak perlu bantuan. Ya, barakallahu fikum. Seperti ya, yang diyakini oleh orang-orang Nasrani ini keyakinan yang sudah menyimpang ya, bukan ajaran Nabi Isa ini. Barakallahu fikum. Ajaran Paulus dari Tarsus. Ya, sosok yang apa? Yang merubah agama Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Jadi dia meyakini bahwasanya Nabi Isa itu apa? Ima Tuhan, ima anak Tuhan, dan dua-duanya itu salah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi Allah itu butuh sosok, butuh jasad untuk menciptakan, untuk mengatur alam. Siapa? Yeshua dari Nazaret. Nah, butuh sosok. Ya, barakallahu fikum. Allah tidak butuh. Wahdah. Allah itu bersendiri dalam menciptakan. Tidak butuh media. Barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk mengekspresikan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh. Ya. Allah menciptakan dengan sendirinya. Ya. Allah bersendiri dalam apa? Dalam menciptakan, dalam memberikan rezeki, dalam mengatur, dalam menghidupkan. Barakallahu fikum. Alladhi la yamut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Barakallah. Allah tidak pernah mati. Kalau keyakinan saudara-saudara kita umat Nasrani apa? Ya. Yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa itulah Tuhan, Tuhan mati di kayu salib. Ini sungguh yang tidak masuk apa? Akal sehat dan fitrah. Kalau Tuhan mati, siapa yang menguasai dunia ini? Iblis laknatullah alaih. Hancur sudah ini dunia ini. Semuanya digiring untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Nah, kalaupun saudara-saudara kita dari umat Nasrani, saudara antar umat beragama maksudnya, saudara sesama manusia maksudnya, bukan saudara seiman, seakidah bukan. Barakallahu fikum. Nah, kalaupun dia meyakini, oh bukan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu anak Tuhan. Barakallahu fiik. Prinsip seperti itu juga enggak bisa dipaham dengan akal. Kenapa? Wong Allah Subhanahu wa taala saja anak orang lain diselamatkan, ikhwan fillah rahimakum. Anak orang lain diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Contohnya Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam tatkala Allah perintahkan untuk disembelih. Tatkala Nabi Ibrahim ingin menyembelih, Allah selamatkan Ismail diganti dengan domba. Anak orang lain diselamatkan, kok anak sendiri mati di kayu salib. Ya, barakallahu fiik. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan kehendaknya, Allah bisa berkehendak. Lah saya, kita juga berpendapat ini. Justru kehendak Allah yang lebih pantas, yang kita pahami, yang lebih cocok, yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seperti itu. Ya, kalau sudah tersudut, terpojok, ya Allah kan bebas, berhak melakukan apa saja. Mau dia mati dulu kayak nanti hidup lagi, mau dia punya anak, terserah dia. Justru kehendak Allah itu yang lebih cocok, yang lebih masuk akal, lebih fitrah kita. Allah itu esa, satu, tunggal. Itu lebih pantas. Kehendaknya itu lebih pantas dibandingkan dengan versi engkau. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu. Ini sekilas saja contoh. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu. Allah, inilah jenis yang pertama yang ditemukan di dalam Al-Quran. Yang diteliti dalam Al-Quran. Ada tauhid yang namanya rububiyah. Yaitu apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, an-na'uthani. Tauhidul uluhiyah, yaitu disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, barakallahu fikum. Apa itu tauhid uluhiyah? Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil af'alil ibad. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amalan ibadah para hamba. Nah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi amalan para hamba. Amalan ibadah. Maksudnya apa? Amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba itu harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya diberikan kepada? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Dan inilah, kalau tadi rububiyah, semua manusia paham, meyakin Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan. Tapi yang uluhiyah inilah yang muskilah, yang bermasalah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasulnya untuk meluruskan uluhiyah daripada manusia atau bahkan umat-umat mereka masing-masing. Barakallahu. Ya, barakallahu. Nah, tayyib. Mungkin ini dulu ya. Kita sudah bahas tauhid yang pertama, yaitu apa? Tauhid rububiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan tentang tauhid uluhiyah. Yang ini inti tauhid. Inti tauhid ada pada jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Maaf atas berpanjang-panjang dalam penjelasan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, yang mana pemahaman ini untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dipendam dalam hati, dalam pikiran, kemudian tidak diamalkan, tidak didakwahkan. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kalau kita mendakwahkannya, kita mohon kepada Allah agar menjadi amal jariah bagi kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.